Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, konco-konco jamaah pengawasan kitab ikam ingkang kawula hormati, kita monggo sareng-sareng ndherekaken ngaos kitab ikam kanthi manah ingkang asrep, damai, tenang, dengan harapan ki monggo bareng-bareng lah besok niku mlebu nang swargane Gusti Allah. Dalam arti mboten kok kula niki ngaji niku terus panjenengan klaim saya adalah orang yang pertama kali masuk surga, tapi nggih Allahumma amin. Tapi yang jelas kula niku ajak-ajak ya dengan harapan bukan hanya mengajak, tapi awak kula dhewe yo katut mangkeh dateng swarga panggonan rahmati Allah oleh barokai pengajian kitab hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sing ngasto kitab monggo panjenengan asto dan sampai pada halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidharaini amin. Alima. Alima wiswaru sobu Allah wujudat du'fi ing anani apes. Mingka saking siro. Ayu al muridu wong kang ngarepaken bagus. Li'annal. Kuwata li'anna tokota krono sak temene kekuatan al-basyariyata kang bongso menungso ikula takdiru orah kuoso opo at-tokotul basyariyah ala dawamita jali ingatase langgenge sifat ngedeng al-ilahi kang bongso pangeran. Pakol lala mongkong iti akan sopo Allah akdadaha eng piro-piro wilangane sholat bijumalihi kelawan oleh Allah dati akan eng sholat al-khomsina eng limang eng seket khomsatan dati akan eng limo. Daune kiai musonet Allah niku ngerti akan kelemahan diri kita. Allah niku pun faham nek kula kali panjenengan niku lemah. Napa kok diarani lemah nggih? Li anatokotal basyariyata krana sak temene kekuatan kang bangsa menungso ikula takdiru ala dawamit tajalli. Ora kuoso ing ngatasi nyangga langgenge kepertelanan al ilahi kang bangsa pangeran. Sifat kita, sifat manusia, walaupun kita dikatakan orang kuat, itu tidak mungkin akan mampu untuk menerima tajallil ilahi. Tajallil ilahi ini ku karepe Allah ngetoke datang kula kali panjenengan niki kan lintang wonten ndek salat. Niku carane Allah. Allah bisa menampakkan diri kepada kita di dalam salat. Kan mergane nang Allah sembayang iki gak dititik karena Allah niku faham kalau kita ini memiliki sifat apes. Tak mungkin manusia itu akan terus menghadap kepada Allah sehari suntuk. Jelas tidak mampu. Karena tidak mampu akhirnya oleh Allah hitungan sholat itu dijadikan sedikit. Wong ngoten mawon kadang-kadang kalau kali panjenengan satu hari satu malam itu diberi waktu limang sholatan niku tidak sepenuhnya mulai dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum itu kita ingat sepenuhnya kepada Allah. Mboten. Kadang ilinge niku mek sedidik, kadang ilinge niku nek sediluk. Sediluk banget ilinge nang Allah Subhanahu wa taala. Ambak nampun dikeki wayah sedidik danyo. Kok andai kata kula kali panjenengan iki nang Allah dikeki kewajiban salat yang sebanyak 50 waktu seperti pada saat Nabi menerima pertama kali menerima kewajiban salat itu. Wong dikei limang waktu mawon kula ambek sampean kadang-kadang keplesut, sing kadang-kadang repot nyambut gawe, sing kadang-kadang pancene tepak males, sing kadang-kadang pancene tepak turu dan seterusnya. Lho, kelemahan yang seperti ini sebetulnya sudah diketahui oleh Allah. Lah krana Allah niku ngerti lek kula kali panjenengan lemah niki. Dadi sembayang iku dikai titik. Sembayang iki dikai sekedhik, ndak akeh-akeh. Wa alimalan ngerti sapa Allah ihtiyajaka ing oleh butuh sira ila fadlihi maring fadli Allah. Bi iqbalihi kelawan madhepe Allah alaika ing atase sira wa muwajahatihi tegese muwajahai Allah laka maring sira bima kelawan barang tuhibu kang demen sirahu ima bima kelawan cara tuhibu kang demen sira ima fakatsara mongko ngakeaken sapa Allah amdadaha ing pira-pira bantuane Allah amdadaha ing pira-pira bantuane amdada ing pira-pira bantuane salat ing pira-pira ganjarane salat uta ing pira-pira barokahe salat ngoten mawon bil fathi kelawan den waca fathah hamzae amdadun apa kok diarani bil fathi nggih saling kok nek diwaca bil fathi malene dadine imdadun lek imdadun niku masdar amadda yumittu imdadan lek hamzae diwaca fathah maka menjadi jam'u madadin jama'i mufrad lafat madadin mufrati madadun jamaknya amdadun wa ya utai amdad al asraru iku piro-piro rahasia wal ulumu lan piro-piro ilmu wal ma'arif lan piro-piro pengertian alati taridu kang tumeka apa ma'arif apa al asrar wal ulum wal ma'arif ala qalbil musolli ing atase atine wong kang salat faja'ala mongko dadekaken sapa Allah amdadal khamsina ing biro-biro ganjarane salat 50 ngoten mawon fil khamsi ing dalam ganjarane so ing dalam salat 5 dan Allah mengetahui kalau kita ini butuh fadlnya Allah. Kita ini butuh bantuannya Allah. Maka dari itu, Allah memperbanyak bantuannya dan memberi sedikit hitungan ibadahnya. Napa kok dikestidik? Karena Allah niku paham. Kula mbek sampean niku apes. Dan Allah tahu juga kalau kita ini membutuhkan fadlnya. Makanya pahalanya diperbanyak, amalnya sedikit. Sehingga diberi. Diaturakan likulli hasanatin am asyru amsalha setiap perbuatan baik satu itu pahalanya lipat 10 ngaten lho niku krana Allah niku paham lek kula kali panjenengan butuh datang fadole dadi mas yo sembayang nek 5 ganjaranipun padha karo sembayang 50 tunggale tiang poso Ramadan wong poso Ramadan niku man soma Ramadana imanan wahtisaban fa atba'ahu bisittin min syawalin fa ka'annama shamat dahra kullahu barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia setelah bulan Ramadan yaitu bulan Syawal de'e poso maning 6 dino maka pahalanya orang yang puasa Ramadan satu bulan ditambah dengan 6 hari niku ganjarani podo karu poso setahun. Mengapa? Karena satu tahun itu isinya 360 hari. Dan 30 itu hitungan Ramadan ditambah 6. Jadinya 36. 36 kali 10. Berarti 360. Napa kok dikai ganjaran sampai 300 swidak niku? Ya krono kita niki kurang bondo tapi kepingin soge. Kurang welas yuk nopo Gusti Allah nang kula panjenengan. Sembayangi nek 5 ganjarane 50. Posone nek 36 dino ganjarane 366. Saking sayangi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Praktiknya seperti ini. Kan margane antar muka kula mbek sampean iki mboten dadi wong sing kurang ajar nang Allah. Wong wis dikai enak. Sing asale 50 dadi 5 ganjarane tetep 50. Sik kadang-kadang kula mbek panjenengan niku mboten salat. Wis ngerti lek ganjarane poso 30 dino ditambah 6 niku padha karo setahun. Mestine ganjarane ya pancet 36 tapi nang Allah dilipat gandakan 360. Lho ngoten niku lho kadang-kadang tiang sing boten dipun paringi pitulung teng Allah Subhanahu wa taala, dhewe boten gelem poso. Kurang welas yo apa Allah niku dateng kula panjenengan sedaya. Ngepol wisan welasi pangeran nang kula sampeyan niki. Saking kadang-kadang itu dianggap cinta bertepuk sebelah tangan. Allah nemen oleh memperhatikan kita, tetapi kula ambek sampeyan sing ndak pati merhatino Allah. Tapi Allah sik pancet mawon ngekei rahmat dateng kula sampeyan sedaya mangan yo pancet enak, turu nggih yo pancet enak. Sembarangane sampeyan niku pancet enak. Kok andai kata Allah niku ndak saken, kan otomatis kula ambek sampeyan niki ndak dikei mangan nang Allah, wong wis ndak sembayang. Wong diadal adil wisan dimurahno nemen nang Allah, sik pancet koyo ngoten panjenengan. Daniyo dikei sembayang 50 rakaat. Daniyo sampean dikongkon poso setahun penuh. Lak tambah ndak poso blas sampean. Wong dikei poso 36 taun kadang-kadang mboten poso. Ngaten lho maknane. Niki maknane Pak, kula ambek panjenengan iki ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah agar kita menjadi orang yang mampu bersyukur datang Allah, mampu mensyukuri nikmate Gusti Allah. Mboten kejem Allah niku dibeber-beber wisan. Dienak-enakno kula ambek sampean niki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun niku artinya sudah sangat kolektif Allah niku, sangat lengkap, komplit. Allah itu tidak hanya memberikan beban yang sangat berat, tetapi Allah juga melengkapi dengan solusinya. Gampangane kok cara saniki lek bensin diundakno penggawean yo dikeki gampang. Niku lek Allah. Tapi lek kula kali panjenengan tak mboten to. Bensine diundakno barang-barang pancet. Bayaran-bayaran yo nggih pancet, kadang-kadang malah sing duwe angkutan malah macet. Bis-bis akeh sing bangkrut, perusahaan banyak yang PHK. Bensin malah kalau bisa dinaikkan lagi. Napa kok ngoten ya krana menungso. Menungso iku mboten gadah sifat welas. Menungso niku asline raja tego. Niku menungso. Sing welas niku mung Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lan den ucapaken. Hadza. Hadza utawi iki. Alima wujudad dhofi minka. Hadza utawi iki alima wujudad dhofi minka binisbatiku kelawan den bangsaken lil murid. Maring murid, wong kang ngarepaken bagus dudu arif. Murid niki tingkatane al murid, sebagaimana yang kita ketahui ada al murid, ada salik, ada al arif filah. Niki sik murid niki tingkatane. Wa yuqalu lan den ucapaken binisbati kelawan den nisbataken li ghairihi maring liyane murid. Apa alima? Alima ngerti sapa Allah wujudad dhufi ing anane sifat apes mingka saking siro apa sebita kasulika kelawan males siro ana saking sholat wa kathrotis digolika lan kelawan akei ketungkuli siro wa alima lan ngerti sopo Allah ihtiyajaka ing butuni siro ila fadlihi maring anugrai Allah ay karomihi tegesi kelomanani Allah fakatharo mongkong akeakan sopa Allah amdadaha ing biro-biro kanjarani sholat ay thawabah tegese kanjarani sholat bi anja ala kelawan yento date akan sopa Allah ilkhom sati kangi sholat limang waktu date akan sawabal khomsina ing kanjarani sholat seket waktu niku. Kalau dinisbatkan kepada al-murid memang seperti tadi artinya. Wong lek murid niku sik duwe karep apik nang Allah, mampu sebetulnya melaksanakan dengan lek karepe karep. Cuma kemampuannya kurang. Nggih. Semangat semangat tapi memang kemampuannya sangat terbatas. Itu al-murid. Lho lek wong sing mboten al-murid malah diaturaken nang Allah. Allah itu sebetulnya tahu. Nek kula kali sampean niki apes. Apes niku bukan karena tidak mampu, tapi krono males. Salat males, penggawean diboki, sik nang sawah, sik noko, sik nangani montor angkutan, sik borong, salawis nang sembayang males, kadhek penggawean cek boki. Nggih, wis bisa pun dipikirakan sampean dhewe pun. Salawis nang sembayang ki arah-arah seni, kadik penggawe ini dikein nang mentengah, nang segoro. budale maghrib mulene jam 3 sore utawa kadang-kadang mulene sub isa. Salah wis wonge males penggaweane cek abote ya tambah dobel. Lho, Allah niku pun ngerti. Nik sampean didadekno nang Allah itu akan menjadi orang yang males seperti itu Allah sudah tahu. Tapi yo masih pun males kaya ngoten, Allah juga mengetahui kalau sampean niku sebetulnya butuh nang ganjaran. Maka dari itu sembayangin nang Allah mboten didadekaken 50 tetapi dijadikan 5 waktu cuma pahalanya sama dengan 50. Lho iki lho kangge mengalokasikan waktu ni sampean untuk kepentingan lainnya salat. Kurang welas yo apa Allah nang sampean. Kurang saken yo napa Allah teng kula sampean. Si kurang. Wis enak nemen. Kula ambek sampean iki lek diangen-angen akan nyambut gawe ini ambek sembayangin. Mungkin sembayang lek dihitung cara waktu satu hari satu malam ni kurang jam mari wisan 5 waktu. Tapi lek nyambut gawe ini penuh. Nyambut gawe ini penuh. Turune yo katek. Bayangno jenengan kadang-kadang nek koyo wong nom-nom koyo kula panjenengan ini turu mulai jam 09.00 sampai jam 04.00 subuh, pirang jam? 09.10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam turune niku. Mari ngono sembayang diluk. Lari pagi. Mari lari pagi nang pasar. Kok beduk kok sembayang maning, paling asuwe paling suwe sembayang itu sak jam. Setengah jam mari tek metu maning nyambut gawe maning. Sampai asar, asar ngasu. Sembayang mari sembayang rokok-rokokan. Meneng tok terus sampai maghrib. Mari maghrib kadang nyambut gawe maning. Sembayang mek titi-titi tok. Ngoten niku lho, nang Gusti Allah dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat niku kadang-kadang males. Coba kula kali panjenengan, apa ndak pantes diarani wong sing kurang ajar? Wis dikeki waktu jembar nang Gusti Allah kongkon salat, malah salate dikeki titik. Nyambut gawe ini sing nemen. Kadang lek tiyang akeh sawah niku budal subuh, mulene isak. Ndak mule-mule ana ning sawah. Ndak mule-mule ana ning Tegal terus ngoten to. Ya, mandar muga lah kula ambek sampean niki didadekno wong sing kober ibadah nang Gusti Allah. Ati kula sampean mandar muga dipun paringi karep ibadah nang Gusti Allah kanthi sempurna. Nek niku tok wis harapan kula kali panjenengan. Lha ndelok toko model tangane koyo cangele. Awak sing katene mlebu swarga niku masyaallah angel sangat angel. Mata tolabta. Mata tolabta kapan-kapan nuprisiro ayyuhal muridu. Wong kang arepaken bagus. Min rabbika saking pangeran siro iwadon ing ganti ala amalin ing atase siji ne kelakuan. Kelakuan apa? Salatin nyatane salat kana ono apa amal au ghairaha utawa liyane salat bi an amil ta kelawan yen to nglakoni siro dalika ing mengkono-mengkono amal li ajli thawabin krono ara-arai ganjaran ajilin kang kontan muajjalan muajjalan ajilin kang tempo ajilin kang tempo wahua utawi thawabin ajilin aljaza'u iku walesan alaihi ingatasi amal fitari ing dalam deso al akhirati kang akhir au ajilin utawa kang kontan kal imdadati kaya piro-piro pertolongan alati kang taridu tumeka apa imdadat alaika ing atase sira mingki balil haqi saking arah-arai Allah zat kang hak subhanahu ma suci Allah tulipta mongko ten suprih sapa sira aitola baka tegese nupreka ing sira alhaqu sapa Allah zat kang hak Ta'ala halimoha luhur sopo siro biwujudi sidiki kelawan anani sifat jujur fihi ing dalam amal. Aikola tegesi tahu sopo Allah lakamaring siro inna kasak temani siro ikulam tasduk ora temen siro fi kaunika ing dalam anani siro hamil taiku ngamal siro al amala ing kelakuan li ajli krono ara-ara ing sun. Bal amil ta balik ngelakoni siro li hadhi nafsika krono bagiani awak siro. Sakniki papetiang mari sembayang. Wong lek mari ngamalno sesuatu, orang kalau sudah habis melakukan satu pekerjaan, biasanya yang diharapkan itu apa? Yang pertama pasti itu adalah imbalan atau pahala. Dadi lek sampean mata tolapta, ayyuhal miridu min rabbika iwadon ala amalin, lek sampean iku nuprih saking Gusti Allah, nuprih anane ganti atas amal ibadah kita, solatan kanat au ghairoha, baik ibadahnya itu berupa solat ataupun lainnya solat, lek sampean iku njaluk nang Gusti Allah atas balasan dan imbalan atas amal ibadah kita, maka tulip tabi wujudi sidki fihi, ya otomatis sampean iku disuprih nang Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean itu dituntut oleh Allah untuk memperbaiki sholatnya. Lek panjeni sampean iku ngarep-ngarep ganjaran. Lek sampean sakniki ngarep-ngarep ganjaran. Tapi ibadah sholatnya ndak karu-karuan. Yuk nopo, apakah Allah itu akan membayar sholatnya orang yang mboten karu-karuan? Nopo wonten jeragan gelem bayar nangkoli lek kelakuane ngerusak terus. Ngeten tok mawon, Bu. Dadi lek sampean sembahyang niku kepingin oleh ganjaran. Ya nuwun sewu, sing api sembayange ditoto, diapikno, dicocokno karo syariat. Sembayange sing dipangan ya monggo sing sae, sing dienggo ya monggo sing halal dan seterusnya. Ngoten. Dadi ojo sampean tok nuntut nang Allah dan kita tidak merasa dituntut oleh Allah. Lek kula sampean menginginkan satu pahala, kula kali sampean menginginkan satu imbalan saking Gusti Allah atas amal ibadah kita, maka otomatis Allah pun juga menuntut. Ya apa sing sekirane kelakuan kula mbek sampean iki apik? Ndak mungkin dong. Kalau Allah itu akan memberi pahala kepada sampean tanpa ada jaminan untuk melaksanakan sholatnya dengan baik, ya mesti kontrak pekerjaan, kontrak bayar, syukur kelakuanmu bener. Tapi lek kelakuane sampean salah, ya apa aku sing katene bayar? Maksud aku katene bayar wong rusak. Kalau Allah membayar orang yang pekerjaannya rusak, nuwun sewu. Apa pantes kira-kira koyo ngoten niku? Jeragan mawon, duwe koli penggaweane rusak terus. Penggaweane elek terus tapi tetap dibayar. Ya bisa jadi itu kalau Allah, tapi kalau manusia enggak mungkin. Nek Allah sik mungkin terjadi, tapi ukuran otak kita sebagai manusia biasa sulit akan mendapatkan bayaran, sulit kita akan mendapatkan imbalan kalau pekerjaan kita ini enggak baik atau mungkin rusak. Dadi lek sampean niku kepingin oleh bayaran saking Gusti Allah, ya penggaweane sampean apiki. Iku apakah amal ibadah salat ataupun amal ibadah yang lain semuanya begitu. Bi an amilta li ajli thawabin ajilin. Kalau sampean beramal hanya untuk menuntut imbalan pahala yang akan datang nanti di akhirat, atau sampean beramal ibadah yang ingin mendapatkan balasan atau imbalan yang kontan seperti pemberian Allah yang ada di dunia, jangan satu sudut yang sampean pikirkan. Ojo mikir kepingin oleh balasan, kelakuane tepakno, kelakuane sing api. Ngoten. Nek kelakuane api, yo bayarane pepet. Tapi lek kelakuane elek, masih oleh bayaran sampean kongkon nempui, kongkon gawe lemari. Dibayar mesti ini pun yang jeragane. Tapi krono gawe ini elek, ya tetap dibayar. Tapi kayu ini sing dirusak ini kongkon tempui. Ya nopo carane nempui? Padahal sholat kalau kali panjenengan sudah kita lalui. Pada saat kita sudah berumur 40 atau 50 tahun. Bagaimana dengan sholat kita semenjak kita masih kecil sampai sekarang? Bagaimana puasa kita semenjak kecil sampai sekarang? Ya apa carane balas nang Gusti Allah? Kodok, okelah kodok. Tapi waktu dulu, ketika sampean sudah diberi makan oleh Allah, sampean dikei ngombe nang Allah, dikei rizki lialiane nang Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kewajiban mboten sampean lakoni, maka ibadah waktu itu habis. Dan kodok sampean yang akan datang, ya jadi ibadah yang waktu sekarang. Duduk ibadah zaman bien. Krono Senin yang sekarang tidak akan jadi Senin yang akan datang. Hari Senin bukan hari Selasa, Selasa bukan hari Rebu. Rebo yang sekarang bukan rebo yang akan datang. Nek aran kodok ini mboten angsal, mboten wonten. Nek bab totokromo ibadah, totokromo ibadah, tasawufi wong ibadah, atau ibadah yang hakikiyah, kodok ini mboten wonten. Jadi, lek sampean iku nuntut nang Allah kepingin oleh imbalan dengan amar kita, tulib tabi wujudi sidki fihi. Maka kita juga dituntut untuk melakukan kebaikan, melakukan kejujuran di dalam ibadah kita. Aiko lalaka innaka lantas tukfi kaunika amiltal amal. Liajli, lek panjene sampean iku nglakoni kelakuane elek. Dijawab nang Gusti Allah, ndak pantes kon iki. Ya nek kon ngamal krono aku, tapi awakmu itu ngamal krono kepentinganmu dhewe. Nek pancene awakmu sembahyang hanya karena ingin mendapatkan pahala, padahal yang dituntut oleh Allah bukan itu. Yang dituntut oleh Allah itu sampean dikongkon sembahyang, bukan dituntut untuk meminta pahala, bukan dituntut untuk meminta balasan. Lu sampean kok sembahyang ingin balasan. Keliru kon iku. Berarti kon lek sembahyang njaluk ganjaran dari Allah. Berarti kon ndak nepaki nang janjiku. Kon lu sing tak kongkon niku jari Gusti Allah. Tak kongkon ibadah tok. Kamu tidak saya suruh untuk mengharapkan imbalan, tapi kenapa kamu kok minta imbalan? Salah maneh. Sing penting sembahyang mawon pun sing apik. Ojo mikir haknya Allah kepada kita, tapi pikirkan hak kita yang harus kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo mikir ganjaran nih. Ojo mikir buruan nih. Sing sampean pikir kelakuan nih. Lek sampean kelakuannya api, Allah tidak akan mungkin menzolimi kita. Wasidku mutabaqatul batin lidzohir. Sing diarani sidik niku cocoke batin nang zohiri. Zohiri sembahyang, batine yo melok sembahyang. Munine Allahu Akbar, di atine yo muni Allahu Akbar. Tidak mengedepankan sesuatu selain Allah. Munine Allahu Akbar, tapi nang perintah Allah ndak pati nglakoni. Munine Allahu Akbar, tapi pelanggarannya Allah tetap dilakoni. Muni Allahu Akbar, tapi perintahnya Allah tidak dilaksanakan. Apa perlu nih sampean muni Allahu Akbar? Tunggal lewong takbiran malam riyaya niku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kita berpikir Allah Maha Besar, kita mengatakan Allah Maha Besar, tapi sampean ndak wedi nang Gusti Allah. Sing maksiat tetap maksiat, sing nang ibadah ndak tahu ibadah ya pancet ndak gelem ibadah. Napa niku pernyataan sampean mengatakan cinta kepada Allah tapi sampean mengkhianati, sampean mengatakan Allah Maha Besar tapi sampean wani nang Allah. Itu namanya bohong. Mboten cocok. Zohiri ndak cocok nang batine. Lek wis zohiri ndak cocok nang batine, ya batine diazab nang Allah. Karena Allah niku hanya akan melihat batin kita saja. Di samping Allah melihat zohir, juga Allah yang terpenting dari Allah adalah memandang batin kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula ngomong ngeten niki mbok menawi wonten salah luputi kula njaluk sepuro. Panjenengan kula niku menungso biasa, tapi lek wonten bener ya monggo kita balik nang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin toh Pak, yang ngomong niku akan benar terus, karena memang manusia itu tempatnya kesalahan. Apa menungso niku kok diarani tempat kesalahan? Ya karena manusia itu bodoh. Sing pinter niku namung Gusti Allah. Dadi lek ana menungso keliru itu wajar. Lek ana menungso mboten keliru iku jenenge duduk menungso pangeran. Ngoten, ya. Lah, umpama kula kali panjenengan salah, mandar muka disepuro nang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.